tak tahu kamu mencintai aku, dan aku tak tahu kamu inginkan cintaku. Yang ku tahu kamu sahabat setiaku, tak lebih dari teman sejatiku. Maafkan aku telah lukai hatimu, karena diriku tak tahu kau inginkan cintaku. Tak sengaja ku buka buku harianmu, ternyata diriku pangeran cintamu. Wahai sahabatku, maafkanlah aku, lupakanlah semua rasa cintamu padaku. Wahai sahabatku, maafkanlah aku, hapuskanlah tahu kau inginkan cintaku. Tak sengaja ku buka buku harianmu, ternyata diriku pangeran.